udah jangan bertengkar. Sadarkah bahwa cuma kita yang bisa pertahankan kita. Ku terimamu baik dan burukmu apapun itu. Ku harap kau pun begitu. Sudah jauh.